Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam program Penyejuk Hati di radio yang kita cintai ini, RRI. Baiklah, kita telah sampai pada surah Al-Anfal ayat ke-70. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. هاي نبي, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita masih berbicara tentang konteks tawanan perang Badar, di mana di dalam, baik itu dalam tafsir Tabari ataupun tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu ayah daripada Abdullah bin Abbas, dan beliau juga adalah paman dari Rasulullah, termasuk salah seorang yang berada dalam tawanan perang itu. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan pengecualian terhadap Abbas yang ketika itu berada dalam tahanan perang, sehingga ketika itu Abbas pun harus membayar 20 uqiyah atas tebusan untuk dirinya. Ya. Padahal ketika itu kata Abbas, dia sebenarnya sudah mengikuti ajaran Nabi Muhammad, hanya saja keislaman di dalam dirinya dia sembunyikan, dan dia terpaksa mengikuti perang itu karena takut dikecam oleh bangsawan-bangsawan kafir Quraisy yang ketika itu mengajaknya untuk ikut perang Badar itu sendiri. Nah, begitu juga lah disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa ayat ini diturunkan, bahkan Abbas sendiri kemudian mengatakan bahwa ayat ini sebenarnya diturunkan pada diriku. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menegaskan bahwa kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kebaikan di dalam hati seseorang itu, artinya ada sidqun niyyah, jadi berawal dari niat yang baik, maka Allah akan memberikan hidayah atau jalan hidayah itu sendiri. Dan kita melihat di sini bahwa Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan kebaikan itu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti hartanya yang dia telah keluarkan untuk menebusnya dirinya tadi, yaitu 20 uqiyah. Ya, satu uqiyah itu adalah timbangan dalam bentuk emas untuk tebusan atas diri, diganti dengan yang lebih baik, yaitu keislaman, dan dia memeluk Islam. Sebab banyak kita ketahui dari paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang terbunuh dalam medan perang karena mereka tidak mengikuti ajaran Rasulullah dan akhirnya terbunuh, di antaranya adalah Abu Jahal yang kita ketahui, dan beberapa keluarga-keluarga bahkan yang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada Abbas, dan kemudian Abbas pun dapat memeluk Islam. Nah, kemudian yang menjadi penutup ayat ini, kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat-sifat dan nama-namanya yang mulia itu, yaitu kemudian Allah mengatakan wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Islam disebutkan bahwa dalam sunnah disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-islamu yajubbu ma qabla. Masuknya seseorang ke dalam Islam itu akan menutupi, menghapus daripada dosa-dosa yang pernah ia lakukan pada masa yang lampau. Jadi ketika seorang kafir masuk ke dalam Islam, ya, menjadi seorang Muslim dan memeluk agama Islam, maka apa yang pernah ia lakukan dahulu dari dosa-dosa besar, dari kemusyrikan, dari membunuh, berzina dan sebagainya, Allah akan ampunkan. Subhanallah, inilah keluasan daripada ajaran Islam yang memberikan pemaafan, pengampunan bagi setiap orang yang memeluk Islam. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, tentunya di studio telah hadir para asatiz kita dari tim terjemah Safir Al-Azhar yang insya Allah akan memberikan tambahan yang lebih menjelaskan ayat ini. Fadhol Ustaz Zainal. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansyah. Ayat ini terkonsentrasi pada fi kulubikum khairon. Ada niat baik di dalam hati. Di sini lebih tepatnya seperti kata Ustaz Ardiansyah, ada niat baik di hati Abbas. Jadi dia telah terlanjur membayar 20 ukiyah, 20 keping emas, dan kemudian dia masuk Islam. Ketika apakah kemudian dia meminta lagi uang 20 ukiyah tadi? Akhirnya dia pun tidak meminta. Ya sudahlah, dianggap tembusan itu sebagai sedekah darinya. Karena ketika dia masuk Islam, maka sebenarnya dia tidak harus membayar tembusan perang. Tetapi dia tidak mengambil itu. Dan ketika dia menyatakan Islam, sebagai kata Ustaz Ardiansyah tadi, dia pun mendapatkan satu kebaikan dengan masuknya Islam. Kemudian dosa-dosanya sebelum dia masuk Islam dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, yang ketiga, dia pun mendapat rahim, mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang ditulis oleh Ibnu Katsir juga kisah lanjutannya, bahwa Ibnu Abbas pada masa yang akan datang di kemudian hari mendapatkan 20 hamba tawanan perang, dan 20 orang itu semua menjadi asisten dia dalam menginvestasikan hartanya. Jadi dari 20 ukiyah yang dia sedekahkan di jalan Allah dalam bentuk tawanan perang ataupun dalam bentuk tebusan ataupun dalam bentuk sedekah, diganti Allah dengan 20 tawanan perang yang dia miliki, dan 20 ini menjadikan asisten dia untuk menginvestasikan, mengembangkan harta yang dia miliki. Di sisi lain kita menemukan kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Kata-kata pengampun dan pengasihi, tidak saja Allah itu memaafkan dan selesai, tetapi juga dia mengasihi. Diilustrasikannya bagaimana? Seseorang ketangkap basah di rumah kita sedang mencuri. Ketika dia tidak melaporkan pencuri ini ke polisi, itu merupakan suatu keberuntungan bagi sang pencuri tadi. Karena kalau dia diketahuan dan dilaporkan polisi, mungkin dia akan disidang dan dia mungkin minimal akan dipenjarakan. Bisa 3 bulan, bisa juga 5 tahun, walaupun ketangkap mencuri dan belum mencuri apa-apa. Kemudian ketika dia tidak melaporkan dan ditanya bahwa kenapa Anda mencuri, rupanya istri dan anaknya belum makan selama 3 hari, maka sang majikan tadi tidak saja tidak melaporkan dia ke polisi, tetapi lebih dari itu, sang pemilik rumah tadi memberi uang kepada sang pencuri tadi. Jadi bagaimana? Pencuri yang sudah mencuri di rumah kita tidak kita laporkan, malah kita kasih uang. Kita kasih modal 100 ribu atau 1 juta atau mungkin bahkan 10 juta. Udah, saya beri uang ini, mudah-mudahan Anda tidak akan mencuri lagi karena Anda sudah berkecukupan. Itulah ilustrasi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi. Allah tidak saja memaafkan, tidak saja ghafur, tetapi juga dia rahim, diilustrasikan dengan memberi modal. Tidak saja memberi maaf, tetapi juga dia memberi hidayah. Bagaimana orang yang sudah tersesatkan, ketika dia memohon taubat, memohon ampun kepada Allah, Allah menunjuki kepadanya jalan hidayah yang benar, sehingga dia tidak mengulangi kesalahan yang lampau. Mungkin Ustaz Safiar ada tambahan Ustaz? Silakan Ustaz. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengajarkan kepada kita kalau niat baik itu jangan ditunda-tunda. Dalam artian, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan ampunan dari Allah, kemudian bagaimana mungkin kita akan mendapatkan kasih sayang Allah kalaulah tidak kita merealisasikan niat yang baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat ini bukan hanya mengajarkan kehidupan yang lampau tentang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam tawanan kaum muslimin, akan tetapi di sini mengajarkan kepada kita yaitu agar kita senantiasa melakukan upaya-upaya yang baik untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah tidak akan mungkin dapat terwujud apabila tidak ada usaha untuk mengarahkan diri kita menggapai kepada ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini tambahan dari kami. Iya. Memang kalau kita melihat betapa luasnya ajaran Islam memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada umat manusia kesempatan untuk senantiasa meningkatkan kebaikan-kebaikan pada dirinya. Sebab sebenarnya lah setiap orang itu memiliki atau telah diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan dan potensi juga untuk berbuat kejahatan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan kepada manusia atau telah memberikan dan menitipkan kepada manusia itu potensi untuk berbuat baik dan begitu juga untuk potensi untuk berbuat jahat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita komandannya yaitu akal pikiran. Tentunya dengan akal pikiran paling tidak kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, walaupun tidak semuanya, karena ada yang terkadang sesuatu yang baik menurut akal ternyata buruk menurut agama, dan ada yang baik menurut agama ternyata buruk menurut akal misalnya. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, "Law kana ad-dinu bil 'aqli lakana asfalal khuffi aula min mashi bil mashi min a'lahima." Kalaulah sekiranya agama itu semata-mata dengan akal, maka niscaya bawah sepatu stiwel atau telapak sepatu stiwel itulah yang lebih pantas, lebih seharusnya dibasuh daripada bagian atasnya. Jadi kalau kita melihat di sini betapa hati manusia itu memiliki peran yang begitu luar biasa agar kemudian dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa manusia itu memiliki potensi yang baik selama dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya bagaimana mungkin orang akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala jika potensi dalam dirinya itu tidak pernah dia kembangkan, atau kemudian dia malah lebih cenderung berteman melakukan perbuatan-perbuatan yang itu semakin menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia kemudian mengatakan aku kepingin sekali mendapatkan hidayah Allah, aku kepingin sekali menjadi orang yang baik, tetapi dia sendiri tidak berusaha untuk mengarahkan dirinya kepada hal-hal yang baik itu tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, Abbas itu telah sebenarnya ketika dia berada di Mekah pun telah berupaya untuk menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Hamzah saudaranya sendiri telah menerima, tetapi karena terdorong oleh situasi dan kondisi yang memaksanya terpaksa untuk menjaga kehormatan keluarga dan takut dikecam, takut didiskreditkan, takut dikucilkan dan sebagainya, maka dia akhirnya menyembunyikan keislaman di dalam dirinya. Dan ini banyak terjadi bukan hanya pada Abbas dan banyak terjadi pada sahabat-sahabat yang lain, karena mereka takut diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy, dan terkadang intimidasi itu sangat kejam seperti yang dilakukan terhadap Ammar bin Yasir. Dan kita mungkin minta sedikit lagi Ustaz penegasan di akhir Ustaz dari Ustaz Zainal mungkin tentang Ghafurur Rahim ini Ustaz. Tentang Ghafurur Rahim, jadi ketika kita memiliki niat baik, maka seperti kata Ustaz Sapir tadi, niat baik harus diimplementasikan dalam wujud nyata, karena satu keyakinan bahwa Allah pun Maha Mengampun lagi Maha Mengasihi. Artinya apa? Niat baik itu tidak akan ada kerugian sedikit pun dalam diri kita dan dalam diri orang lain. Ketika kita memiliki niat baik dan niat baik itu ditelusuri, maka sebenarnya tidak ada istilah kata merugi. Ketika kita niat baik ingin bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita telah jauh-jauh hari mengatakan mana kusomalun min sodakoh, tidak ada istilah berkurang harta yang disedekahkan. Dan ketika niat baik itu ditumbuhkan, bukan berarti saya ini kan berstatusnya penerima sedekah gitu ya. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu mengatakan allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang menafkahkan hartanya tidak saja di saat susah, tidak saja di saat senang, tetapi juga di saat susah. Artinya apa? Ketika Anda memiliki niat baik, maka implementasikanlah niat baik tersebut di saat susah, apalagi di saat senang. Iya, terima kasih Ustaz Zainal, terima kasih Ustaz Safiar, dan terima kasih kepada para pendengar yang terus setia mengikuti acara ini. Satu catatan bagi kita, marilah kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri kita kepada sumber-sumber kebaikan. Marilah kita baca Al-Qur'an, kita tegakkan salat dan tidak meninggalkannya, dan kemudian kita berbakti kepada orang tua, menyantuni fuqara dan masakin, sehingga hidup kita ini menjadi bermakna. Saya Ardian Sah, bersama saya Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Safiar mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.